Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nahnu al'an fi nisfi sya'ban wa sanaqrub ila syahril mubarak syahrul ramadhan. Hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, mendekati bulan Mubarak, bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai muslim sangat berbahagia seandainya Allah masih memanjangkan umur-umur kita untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini. Dan yang lebih penting daripada itu bukan bertemunya kita dengan bulan Ramadan, tetapi adalah cara bagaimana kita mengisi bulan yang mulia ini dengan a'malus shalihah, amalan-amalan soleh. Itu yang terpenting. Kalau sekedar hanya bertemu dengan bulan Ramadan, banyak sekali yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu, tetapi aktsarul ghafilin atau ghafilun semuanya mayoritas terlenakan dari bulan ini. Dia tidak memakainya untuk mendulang pahala dari Allah, tetapi mereka menggunakan bulan suci ini untuk istirahat dari aktivitas. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah, di samping kita diberikan umur untuk bertemu bulan Ramadan, kita diberikan kekuatan, diberikan taufik dan juga hidayah untuk senantiasa mengisi bulan yang mubarak ini dengan amalan-amalan soleh. Dan amalan soleh ini majaluhu wasi', amalan soleh ini luas sekali, tidak hanya tercangkup dalam ibadah-ibadah mahdhah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga cangkupannya pada ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang na'am sifatnya luas, sifatnya umum. Maka apapun yang Allah bukakan untuk kita dari ibadah-ibadah tadi, pergunakan dengan baik. Nah. Tapi kita lanjutkan insyaallah, kita masih pada kitabul birr wasilah. Dan kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Mughirah ibn Syu'bah, nah, diceritakan dari tarjamah Mughirah ibn Syu'bah bahwasanya beliau ini pernah melakukan umrah semasa hidupnya, seingat ana, 1000 kali. Beliau pula menikahi wanita, maksudnya nikah cerai karena saking banyaknya hartanya, itu hampir sekian ratus wanita. Lupa dhabitnya, jadi bilangan pastinya. Yang jelas di atas 100. Dan ketika dicerai, wanita itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diberikan bekal. Mughirah bin Syu'bah. Beliau juga berjuang untuk Islam dengan hartanya 1000 unta atau 1000 kuda. Ini Mughirah bin Syu'bah. Secara komplit atau sempurnanya bisa dilihat pada biodata atau tarjamah Mughirah bin Syu'bah, sahabat yang mulia, subhanallah. Nah, ibadahnya, sedekahnya, nah, beliau termasuk sahabat yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bekal yang sangat besar. Bekal untuk menghadap Rabbul Alamin. Beliau mengkisahkan sebuah hadis yang dia dapat dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sabda Nabi, innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat, mengubur anak-anak perempuan. Wa man'an wahat, mencegah dan meminta. Wa kariha lakum qila wa qal, membenci atas kalian dikatakan dan mengatakan, telah dikatakan, telah mengatakan. Wa kathratas su'al, banyak tanya. Wa idha'atal mal, pemborosan harta pada tempat yang tidak bermanfaat. Muttafaq alaih. Baik. Pada perkara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan durhaka kepada ummahat. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, al-ummahat jam'u ummahatin. Lughatan fil ummahat, ini jamak dari kalimat ummahatun. Ini salah satu dari sekian bahasa untuk ibu. Jadi ummahatun dengan kalimat-kalimat pendek ini sebagian bahasa dari kalimat kalau kita kenal saja kalau satu, kalau banyak ummahat. Ada bahasa lain yang semakna dengan yaitu ummahatun, tidak ada yang panjang, semuanya pendek, ummahatun. Wala tutlaqu illa 'ala man yaqil bi khilafil fa innaha ta'um. Perbedaan antara kalimat ummahatun dan al-um, ibu, ummahatun juga ibu, tetapi ini bahasa dari persamaan yang lain. Kalimat ummahatun tidak dipakai kecuali bagi wanita yang punya akal. Berbeda dengan kalimat ummu. Ummu ini umum untuk siapa saja. kalau di bahasa kita ibu. Naam, di bahasa kita itu artinya ibu. Cuma kalau di kita sekarang dimutlakkan itu yang berpakaian Islami. Ya, yang jilbab panjang. Kalau yang jilbab pendek belum dikatakan tetapi kalau yang sudah jilbab panjang ini sebutnya umi-umi, misalkan om. Status sosial. Jadi ini bukan untuk panggilan secara Islami, tetapi dipakai untuk status saja. Ya, untuk status apa? Sosial. Taib. Karena orang yang dipanggil dengan terkhusus wanita, itu punya suatu kelebihan tersendiri dari wanita yang tidak dipanggil dengan kalimat Ya, seorang wanita yang dipanggil dengan kalimat ini biasanya dianggap seorang wanita yang punya kesolehan. Ya, nah. Wa innama khassatil huna idharan li'idhami haqqiha. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhususkan pengharaman durhaka kepada sang ibu. Bukan berarti boleh durhaka kepada bapak, kepada ab. Tetapi dalam hadis ini kata beliau mengkhususkan kalimat uququl ummahat untuk menunjukkan besarnya haknya para wanita, dalam hal ini ibu. Naam. Besarnya hak-hak mereka terhadap anak-anaknya. Sehingga kekhususan ini memiliki nilai lebih dibanding selain daripada ibu. Wa illa fal abu muharramun uququh. Kalau naam tidak, ya, di sana juga ada hadis yang menyebutkan bahwasanya bapak juga haram untuk didurhakai. Ya, dalam hadis yang sering kita hafal yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, ada seorang laki-laki ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man aqun nas bi husni sahabati ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Maka Rasul mengatakan ummuk, ibumu. Laki-laki bertanya lagi, "Tsumma man ya Rasulullah? Siapa lagi wahai Rasul?" Qala ummuk, ibumu. Dua kali. Kemudian faqala rajul, "Tsumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah?" Ummuk, ibumu. Tiga kali. Ini menunjukkan apa? Besarnya hak ibu terhadap anak-anaknya. Baik, bagaimana mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan kepayahan terhadap anak-anaknya dari mulai kandungan sampai melahirkan sampai setelah melahirkan. Baik. Ini juga diajarkan dalam Islam. Ini juga diajarkan dalam Islam. Jadi Islam mengajarkan kepada generasi kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin itu untuk senantiasa menjaga hak-hak kedua orang tuanya. Baik, tidak boleh seseorang yang mengatakan atau mengaku muslim kemudian dia menyia-nyiakan hak kedua orang tuanya. Baik, dan ini termasuk bagian ajaran sunnah. Jangan sampai tergambarkan bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah itu orang-orang yang kaku, kasar, keras dengan orang tuanya. Jangan. Justru sebaliknya. Salafiyun wa salafiyat ahlu sunnati wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang lembut terhadap kedua orang tuanya. Nah, jangan sampai gambaran-gambaran ini terus melekat pada sosok-sosok ahlu sunnah wal jamaah yang kaku, kasar atau keras. Ya, seakan-akan yang seperti ini pergaulan di dalam keluarga enggak diajarkan dalam Islam, ini salah. Pergaulan dalam keluarga sangat ditekan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sangat dan sangat. Seseorang itu kalau seandainya di dalam lingkungan sendiri tidak mampu untuk berbuat baik, mustahil ba'dallah, setelah Allah, dia untuk berbuat baik di lingkungan orang lain. Ya, seseorang itu kalau enggak terdidik di lingkungan sendiri dengan baik, ya mustahil dia bisa berbuat baik di lingkungan orang lain. Demikian juga seseorang itu kalau di keluarga sendiri tidak bisa untuk bersikap dengan baik, berakhlak dengan baik, mustahil pula dia untuk bisa berbuat baik di lingkungan selain dari lingkungannya. Baik, maka seorang muslim dituntut untuk memperbaiki baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Tidak hanya hak-hak tetangga kita penuhi, hak-hak keluarga kita juga harus diutamakan. Sampai Rasul mengatakan apa? Khairukum khairuhu li ahli. Sebaik-baik kalian itu siapa? Orang yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang terbaik untuk keluargaku. Ini Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi terutama siapa? Ibu. Kebaikan untuk ibu ini 3 dibanding 1 dari selain daripada ibu. Kemudian laki-laki bertanya, "Tsumma man ya Rasul?" Kemudian setelah itu laki-laki bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasul?" Qala tsumma abu, kemudian bapakmu. Ya, jadi hak ibu itu 3 kali lipat lebih harus dipenuhi dari hak-hak selainnya. Taib. Kemudian berikutnya bapaknya, kemudian fal akrab yang terdekat dan berikutnya. Jadi hadis ini bukan berarti mengkesampingkan selain daripada ibu, tidak. Tetapi yang dimaksud menunaikan hak-hak kepada ibu kita itu adalah hak-hak kita sebagai anak terhadap kedua orang tuanya. Bukan dalam artian sampai melakukan perbuatan yang haram dalam rangka untuk mentaati ibunya, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Disebutkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun, hatta sampai pun ibu, enggak boleh ditaati kalau dia memerintahkan ke dalam hal-hal yang haram. Pada perkara-perkara maksiat tidak ada yang ditaati dalam hal ini, walaupun yang memerintahkan itu adalah ibu kita. Wa dhabitul uquq al muharram, dan kaidah kedurhakaan yang diharamkan dalam agama, kama naqala khulasatuhu anil bilqini, sebagaimana dinakilkan kesimpulan dari kedurhakaan dari al-bilqini, wa huwa an yahsul minal waladi lil abawain au ahaduhuma idaun laisa bil hayyin urfan, yaitu seorang anak memunculkan sebuah gangguan kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, sebuah gangguan yang tidak ringan secara kebiasaan, seperti bentakan, membentak orang tua, haram ya, terlebih ibu. Ini kebiasaan anak-anak biasanya itu karena bergaul dengan ibu sering, dan bahkan mayoritas mereka itu sering bergaul dengan ibu umi. Ini terkadang mereka lancang dengan uminya, ketika disuruh dibentak uminya. Ya, ketika uminya sedikit salah, ya dimarahi. Baik, tentunya hal ini dikembalikan kepada pendidikan. Di samping orang tuanya dituntut untuk mendidik anaknya dengan baik, dari sisi anaknya dituntut untuk berbuat baik kepada siapa? Orang tuanya. Jadi dari dua sisi. Jadi tidak hanya orang tua nuntut anaknya untuk berbuat baik sementara dia tidak didik, ya, atau dituntut dari orang tuanya untuk berbuat baik sementara anaknya tidak diperintah untuk berbuat baik. Tidak, tapi kedua arah. Dari orang tuanya diperintah untuk mendidik dengan baik, dari anaknya pun diperintah untuk berbuat dan bersikap dengan baik. Baik. Fa yukhriju min hadha, dikeluarkan dari gambaran ini, ya, seorang anak yang memunculkan sebuah gangguan yang terarah kepada kedua orang tuanya, dimunculkan dari perkara ini, ma idza hasala min ala abawain amrun atau nahyun au nahyun, jika ada muncul dari kedua orang tua perintahnya atau larangannya, fa khalafahuma bima la ya'uddu fil 'urfi mukhalafatu huquqan, dikeluarkan dari gambaran mengganggu kedua orang tuanya, gambaran yang tidak diperbolehkan, dikeluarkan dari gambaran ini seperti seorang anak yang menyelisihi perintah kedua orang tuanya atau menyelisihi larangan kedua orang tuanya, yang penyelisihan itu secara adat istiadat tidak dianggap sebagai kedurhakaan. Contoh misal, uminya masak dengan sebuah menu, kemudian uminya bilang makan, anaknya bilang saya nggak suka apa lauknya seperti ini. Ini secara adat istiadat ini bukan dianggap sebagai anak yang durhaka, ya, walaupun anak tadi tidak mengikuti kehendak siapa, orang tuanya. Baik. Atau misalkan perkara-perkara yang sepele, contoh misalkan anak disuruh mandi, Jibril karena uminya mandi nanti dulu, baru jam 4, nanti setengah 5. Perintah untuk mandi jam 4, ya, Jibril ngomong setengah 5. Nah, ini seperti ini bukan dianggap sebagai apa? Durhaka. Kenapa? Secara adat yang seperti ini biasa terjadi pada anak-anak kita. Ya. Yang seperti ini walaupun sifatnya menyelisih perintah, maka bukan dianggap sebagai apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Ini gambaran yang dikecualikan. Taib. Fala yakunu dzalika uquqan, maka yang seperti itu walaupun secara umum itu juga menyelisihi, mendatangkan sesuatu yang menjengkelkan kedua orang tuanya, maka bukan dianggap sebagai apa? Sebuah kedurhakaan. Taib, bukan dianggap sebagai sebuah apa? Kedurhakaan. Walaupun sebenarnya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Walaupun ini bukan dianggap sebagai sebuah kedurhakaan, tapi enggak boleh. Ya, Jibril ya. Yes. Ya, enggak boleh melawan perintah kedua orang tua, durhaka. Walaupun sebagian perintah boleh untuk ditunda atau boleh untuk diundurkan, tetapi asalnya taati. Wa kadzalika law kana mathalan 'alal abawain dainun lil walad aw haqqun syar'iyyun farafa'ahu ilal hakim fala yakunu dzalika uquqan kama waqa'a min ba'dil auladi sahabah sikayatal abbi ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi ihtiyajatihi limalihi falam ya'uddun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sikayatahu uquqan. Seperti contoh saja, misalkan kedua orang tua punya janji sama anak, kemudian atau hak yang lain kepada anaknya, kemudian karena enggak diberi, anaknya tadi mengangkat masalah ini kepada hakim. Ya, seperti ini juga bukan dianggap sebagai sebuah kedurhakaan secara apa? Syariat, secara apa? Adat istiadat. Sebagaimana hal ini terjadi pada zaman sahabat, mereka sering mengadukan permasalahan mereka yang terjadi antara mereka dengan orang tua mereka kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, tentunya kita pun mengadukan apa yang terjadi antara keluarga ini kepada orang yang alim, orang yang berilmu, bukan kepada apa kejaksaan misalkan sampai bapaknya dihukum. Nah, ini tentunya enggak naam baik, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi apa di sini, mengadukan kepada orang yang berilmu bagaimana jalan keluarnya, bagaimana hal yang terbaik, seperti itu. Sebagaimana ketika itu anak-anak sahabat mengadukan perihal orang tua mereka kepada Nabi tentang ya kebutuhan mereka terhadap hartanya, dan hal itu tidak dihitung oleh Nabi sebagai sebuah kedurhakaan. Intinya sesuatu yang sifatnya memang perlu, ya, sesuatu yang memang biasanya hal itu terjadi, maka bukan dianggap sebagai sebuah kedurhakaan. Ma'ruflah, kedurhakaan itu sebenarnya sebuah kalimat yang kita sama-sama paham walaupun enggak dicontohkan. Intinya seperti itu. Taib. Dan tidaklah kedua orang tua pun, ya, di dalam mengajari anak ini tidak hanya sekedar apa ucapan-ucapan, tapi dengan perbuatan-perbuatan. Contoh misalkan yang nyata saja. Contoh misal, ya, kedua orang tua kita, mbahnya anak-anak kita berarti datang ke rumah kita, ya, ziarah. Maka hendaknya kita mencontohkan di hadapan anak-anak kita bagaimana sikap kita dengan kedua orang tua kita. Ini penting. Ya, seperti ini adalah pendidikan secara apa? Ya, watak terhadap anak-anak kita. Kenapa anak-anak itu biasanya akan mencontoh kedua orang tuanya dalam hal berbicara maupun bersikap. Jadi ketika kita di hadapan anak-anak kita bersikap yang kurang baik dengan ayah ibu kita, ya, maka anaknya pun terkesan tidak akan menghormati kedua orang tua kita. Pada mbahnya mereka tidak bisa apa menghargai dan menghormati. Ini terjadi yang seperti ini, bahkan mayoritas kaum muslimin seperti ini. Ketika kedua orang tuanya dari kampung jauh-jauh datang ke kota, ya, kemudian mereka tinggal beberapa saat di rumah anaknya, anaknya ini bersikap atau berlaku kurang baik dengan kedua orang tuanya, sehingga anak-anak ini dalam hal ini cucu-cucunya pun tidak bisa bersikap hormat terhadap mbah mereka atau eyang mereka. Ini sebabnya apa? Kedua orang tuanya yang tidak mampu mencontohkan perbuatan yang baik. Taib. Qala qultu fi hadza ta'ammul. Jadi ucapan dari Al-Bilqini, ini kata Imam Syan'ani rahimahullah, dalam hal ini ada sebuah penelitian atau kritikan. Fa inna qawlahu sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu milik bapakmu, dalilun ala nahyihi an man'i abihi an malihi wa an sikayatihi. Dalam hadis ini ada dalil tentang larangan beliau dari melarangnya seorang anak untuk memakai hartanya atau mengadukan perihalnya kepada seorang hakim. Jadi beliau mengkomentari yang terakhir. Jadi bolehnya sang anak mengadukan perihal bapaknya kepada Nabi alaihi salatu wasalam zaman itu, dan kalau zaman ini kepada hakim, dan itu bukan dianggap sebagai sebuah kedurhakaan. Yang ini adalah sebuah ungkapan yang perlu dikritisi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Ya, jadi kalau ayah kita memakai uang kita, abi kita meminjam harta benda kita, hakikatnya itu adalah hartanya sendiri. Ya, adalah hartanya apa? Sendiri. Tetapi pada batasan yang wajar tentunya, pada batasan yang wajar, bukan di luar batas. Contoh misalkan anaknya punya mobil, diambil kuncinya sama BKP dijual. Nah, ini bukan suatu hal yang bagus, di luar batas yang seperti ini. Ya, tentunya zalim. Walaupun dalam hadis mengatakan kamu dan hartamu milik bapakmu. Tsumma qala sahibu dhabit fa'ala hadza, kemudian berkata pemilik kaidah tadi yang di atas, fa'ala hadza, maka atas ini al-uquq yu'dhi an yu'dhiyal waladu ahada abawai bima law fa'alahu ma'a ghairi abawai kana muharraman min jumlatis shagha'ir fayakunu fi haqqil abawain kabirah. Kemudian beliau juga mendefinisikan seputar durhaka itu apa. Beliau mengatakan dibangun dari ini semuanya yang disebut dengan sebuah kedurhakaan adalah seorang anak menyakiti kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, yang jika perkara itu dilakukan kepada selain keduanya maka ini hukumnya haram dan dianggap sebagai dosa kecil, dan jika hal itu diarahkan kepada kedua orang tuanya maka jadilah sebuah dosa besar. Nah, jadi itu diantara definisi kedurhakaan. Seorang anak menyakiti kedua orang tuanya dengan sebuah perbuatan yang perbuatan ini seandainya diarahkan bukan kepada keduanya dianggap sebagai dosa kecil. Tetapi Dosa kecil yang diarahkan kepada selain kedua orang tua ini, kalau kita arahkan kepada kedua orang tuanya, berubah menjadi dosa, dosa apa? Dosa besar. Disebutkan dalam sebuah ayat ma'ruf ya, wala taqul lahum ufin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima wahfid janaka wa wahfid janahaka minadzul. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala taqul lahum uf, jangan kau ucapkan kepada kedua orang tuamu uf, hus. Ya. Ketika orang tua berbicara, kita penggal dengan kalimat uf. Ya, atau diam. Wala taqul lahum ufin wala tanharhuma, jangan kamu bentak. Dibentak. Wa qul lahum qawlan karima, tetapi ucapkanlah dengan ya ucapan yang baik di hadapan kedua orang tuamu. Wahfid lahum janahaka dzulli minar rahmah, dan apa tundukkan dirimu karena kasih sayang kepada mereka. Ya, merendah di hadapan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkan doa ya Allah ya rabbirhamhuma, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Ya, jadi ucapan yang baik, tidak boleh membentak, tidak boleh mengatakan uf, ya, tidak boleh na'am, yang lain berbohong dan lain sebagainya. Dan juga di antara yang terakhir, di antara perbuatan baik adalah mendoakan kedua orang tua kita. Au mukhalafatul amri aw nahyi fi ma yadkhul fihi al-khauf 'ala al-walad, atau menyelisihi perintah mereka, menyelisihi larangan mereka pada sebuah perkara yang masuk padanya sebuah ya perkara yang menakutkan terhadap anak-anaknya dari hilangnya jiwanya, au 'adwin min 'adha'ihi, ya, atau salah satu dari anggota badannya, fi ghairil jihad, selain dari jihad. Jadi ketika orang tua melarang kita untuk menuju sebuah apa perkelahian misalkan, kamu jangan ikut-ikutan. Kemudian kita ikut-ikutan menyelisihi perintah orang tua kita, maka kita dikatakan durhaka. Atau kita diperintah, kemudian kita tidak mau, yang perintah itulah perintah-perintah yang sifatnya penting, bukan perintah-perintah yang sifatnya ya adi, biasa, maka dia juga dikatakan sebagai orang yang durhaka. Baik perintah tadi tentang perkara yang menakutkan ya untuk menghindar diri dari sebuah kejelekan, atau dilarang dari sebuah kejelekan, kemudian dia menyelisihinya, maka ini adalah sebuah durhaka. Kecuali jihad yang wajib untuk dia tunaikan. Contoh misalkan jihad difa, ya, negeri muslim diserbu oleh orang kafir. Ya, maka di sini setiap individu kita dalam keadaan ini wajib jihad. Ya. Baik yang wanita, laki-laki, yang mukallaf terlebih wajib semuanya jihad. Harus. Ketika orang tuanya melarang, maka larangan orang tua tidak boleh ditaati. Kenapa? Sekarang sedang wajib jihad pada individu-individu kita. Sebagaimana sholat. Sholat itu kalau orang tua kita melarang untuk sholat, maka tidak wajib ditaati. Nah, yang namanya jihad difa, jihad yang dalam rangka untuk mempertahankan negeri, wajib. Au mukhalafatuhuma fi safarin yasuku alihima, atau mereka anak-anak ini menyelisih kedua orang tuanya pada sebuah safar yang memberatkan bagi keduanya. Misalkan ada anak, orang tuanya sudah tua renta, sudah tidak bisa untuk mandiri. Kemudian si anak ini saya pengen merantau. Hatta walaupun itu thalabul ilmi, saya pengen mondok misalnya. Kemudian tuanya mengatakan jangan. orang tuamu sudah tua, enggak ada yang ngurus, ya, enggak ada yang membiayai. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menjaga kami? Ya, kemudian dia nekat pergi untuk di pondok misalkan, maka dia berdosa. Walaupun dia di pondok mencari ilmu, sunnah, pondok-pondok sunnah, dia berdosa. Ya, dalam keadaan ini dia berdosa. Kenapa? Karena dia menjaga kedua orang tuanya, itulah jannahnya. Ada seorang anak pada zaman Rasul izin kepada Nabi, ya Rasulullah, uridul jihad, aku pengen jihad bersamamu ya Rasulullah. Masih ya remaja, Rasul mengatakan, ahayyun abawaik, apakah kedua orang tuamu atau salah satunya masih hidup? Naam, masih. Qala fa fihima fajahid, sudah kamu pulang, kamu urusi mereka, itulah jihad. Ya, kenapa? Karena memperhatikan keadaan dia, orang tuanya membutuhkan. Beda kalau orang tuanya mampu, sodagar, orang kaya, mandiri, masih muda, dan kita juga masih ya tidak diperlukan. Adanya kita di tengah-tengah mereka itu enggak ngaruh. Kita juga belum bisa cari duit, kita juga enggak bantu mereka, kita juga bukan penopang hidup keluarga, maka yang seperti ini berangkat. Ya, kenapa? Wajib di tengah-tengah keluarga itu. Kenapa? Karena keluarganya semuanya bodoh. Ya, ketika mereka mengatakan kamu enggak boleh mondok, berangkat. Bismillah. Kenapa? Orang tuanya mampu. Ya, mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Adanya kita di tengah-tengah mereka tidak berpengaruh dari sisi ekonomi. Maka berangkat yang seperti ini. Kenapa? Saat itu thalabul ilmi wajib bagimu. Kamu wajib untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Taib. Beda halnya dengan keadaan yang pertama tadi. Orang sudah tua renta, ya tidak ada yang ngurusi, dia satu-satunya penopang keluarga. Maka yang seperti ini, kalau orang tuanya mengatakan kamu jangan mondok, taati. Mondok durhaka engkau. Nah, beda dengan yang kedua. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Bazzamul dalam kitabnya At-Taksil fi Thalabil Ilmi, fondasi-fondasi dasar dalam thalabul ilmi. Kapan seseorang itu melanggar perintah orang tua untuk mondok, dan kapan seseorang itu enggak boleh melanggar orang tua ketika mereka melarang kita untuk mondok. Dua di apa namanya rincian ini. Baik. Dan pemahaman pada saat kita ini memang beda-beda. Semakin jauhnya seorang ayah atau seorang ibu ab atau dari agama, maka definisi durhaka pun dikembalikan kepada nafsu mereka sendiri. Anak itu durhaka kalau gak bisa nyetori duit kepada orang tua, gak bisa membahagiakan orang tua, itu namanya anak durhaka. Tetapi kalau anak ini bisa memberi ya gelimang harta pada orang tua, walaupun dia alul ma'asi, maka dia orang yang taat kepada orang tua. Masing-masing definisi masing-masing sesuai dengan kadar masing-masing juga. Ya, tetapi hal ini tidak ya sebagai patokan. Baik. Sampai-sampai karena hal ini sudah menjadi makna umum di tengah-tengah masyarakat kita, anak itu dikatakan soleh kalau punya penghasilan yang besar. Ya. Dan dia enggak akan bisa dilabeli dengan kalimat soleh kalau dia masakin. Ya. Dia tidak soleh. Kenapa? Ya, sama orang tuanya tidak pernah ngasih. Ya, ukuran soleh dan tidak soleh dunia. Seperti itu. Ini kalau zaman kita. Kenapa hal itu pun mencerminkan? Karena keadaan jauhnya mereka dari agama. Sementara kesolehan itu adalah ya agama. Dipandang pun dengan pandangan agama, bukan dengan kacamata dunia seorang hamba ya, atau seorang yang jahil dengan kehidupan akhiratnya. Nah, walaisa bifardin alal walad, dan bukan sebuah kewajiban bagi sang anak. Au fi ghaibatin tawilatin fi ma laysa li talabul ilmi nafi'in wa kas au kasbin, atau pada ghaibah ini tidak adanya dia di tengah-tengah keluarga dalam masa waktu yang sangat panjang pada perkara yang bukan untuk mencari ilmu atau mencari rezeki. Au tarki ta'zimil walidain, atau dia tidak mengagungkan kedua orang tuanya. Ini banyak ya anak yang bersikap di hadapan orang tuanya tidak dengan pengagungan, dianggap orang tuanya ini temannya sendiri. Nah, padahal berbakti, berbuat baik kepada orang tua, ini salah satu amalan soleh yang pada masanya Bani Israel dipakai untuk tawassul, yang dengannya Allah selamatkan mereka dari gua. Ya, berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada orang tua, ini salah satu amalan yang sangat besar, amalan soleh yang bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Ya, kisah tiga orang yang masuk gua di tengah malam, tiba-tiba batu jatuh dari atas bukit, ya, menutupi celah gua tadi. Besar. Kemudian mereka itu orang-orang soleh. Kemudian mereka musyawarah dan tercetuslah sebuah, ya, ide untuk semasing-masing kita bertawassul kepada Allah supaya kita diselamatkan, ya, dari gua ini dengan amalan solehnya. Salah satu di antara mereka tawassul dengan amalan soleh ketika mereka memberikan susu kepada kedua orang tuanya. Ya, wallahi la'abbika qablahuma ahlan wa mala. Sungguh demi Allah, setiap kali aku peras susu, aku tidak pernah mendahulukan keluargaku maupun untuk aku pakai sebagai mata pencarianku. Setelah, ya, kedua orang tuaku. Jadi orang ini pada kisahnya Bani Israel, setiap kali meras susu, itu yang pertama kali dipakai susunya ini adalah untuk hidangan kedua orang tuanya. Dia tidak pernah minum susu ini sampai kedua orang tuanya minum dulu. Dia tidak dipakai untuk dijual belikan kecuali orang tuanya minum dulu sampai meninggal dunia. Ya, sampai suatu hari sangat betul-betul mendesak, tidak ada susu kecuali yang di tangannya. Sementara ketika dia mendapati, menjumpai orang tuanya sedang tidur, tidak berani membangunkan. Akhirnya dia tunggu sampai pagi hari. Padahal anaknya sudah kehausan, istrinya juga sudah kehausan, sampai mereka nangis bergelantungan di tangannya, tidak diberikan susu ini kepada mereka. Ditunggu sampai pagi. Kemudian setelah mereka bangun, baru dikasihkan susu ini, sisanya diberikan kepada keluarganya. Kemudian dia mengadukan kepada Allah, ya Allah, laukung tu fa'atu hadza, ya, ibtigha'a mardatik. Ya Allah, kalau seandainya aku dulu melakukan hal ini bukan karena apapun, hanya aku niatkan untuk mencapai ridhamu, fafruj anna min hadhihi sajarah. Selamatkan aku, selamatkan kami dari batu ini. Bergeserlah batu ini dengan doanya. Bergeser. Set. Masya Allah. Ini berbuat baik, berbakti kepada orang orang tua. Ternyata besar. Ternyata dipakai untuk menyelamatkan jiwa mereka. Fa innahu law qaddama alaihi ahaduhuma wa lam yakum ilaihi aw qataba fi wajhi fa inna hadha wa illam yakun fi haqqil ghair ma'siyatun fa huwa uququn fi haqqil abawain. Jadi kalau seandainya seorang itu, ya, meninggalkan kedua orang tuanya yang bukan dalam rangka untuk mencari ilmu, bukan dalam rangka untuk mencari rezeki, atau dia tidak mengagungkan kedua orang tuanya, kemudian di hadapan kedua orang tuanya mereka tidak mau membantu kedua orang tuanya, atau dia berpaling dari wajah kedua orang tuanya, walaupun yang seperti ini sebenarnya kalau untuk orang lain bukan perkara yang, ya, maksiat, boleh-boleh saja kita nggak ketemu misalkan setahun dua tahun, toh bukan keluarga, ya, nggak ada permasalahan. Yang seperti ini, ya, ketika dihadapkan untuk orang lain bukan ukuk, tetapi kalau untuk orang tuamu itu ukuk, sebuah kedurhakaan. Jangan sampai punya orang tua enggak diziarahi. Ya walaupun ya setahun sekali, karena memang itu adalah yang dimudahkan pas lebaran. Karena memang di sebuah tempat yang namanya ziarah itu ya pas lebaran itu. Pulang, datang. Ya, jika mereka atau kebiasaan sebuah penduduk tadi pulangnya pada Idul Fitri sebagai silaturahim, maka pulang di saat itu wajib. Atau bahkan sampai dianggap kalau dia tidak pulang maka dia memutus silaturahim atau sebuah kedurhakaan orang tua pada anaknya, maka di saat itu pula pulangnya adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Kalau enggak pulang dianggap sebagai anak durhaka. Nah, di perkara-perkara yang tadinya sebenarnya boleh kalau seandainya untuk orang lain, tetapi jika dihadapkan kepada orang tua kita, maka itu termasuk diantara apa? Kedurhakaan ukuk. Sampai-sampai pula dengan kalimat ukukun, ini para ulama mengatakan karena ukuk ini adalah sebuah kejelekan, ya, sebagian mereka menamakan lebih utama akikoh itu dinamai dengan nasikah. Karena akikoh diambil dari kata ukuk. Nah, maka lebih baik diganti dengan apa? Nasikah. Nusuk penyembelihan, bukan dengan akikah. Walaupun sebenarnya boleh ini boleh itu, tapi lebih utama dengan kalimat nasikah. Wallahu taala alam shawab. Itu diantara penjelasan pada poin pertama larangan Nabi alaihi salatu wasalam seputar apa? Adab seorang muslim di dalam lingkungan keluarga. Taib, sesungguhnya seorang pendidik itu muwafaq. Sebagian dapat taufik, sebagian enggak dapat taufik. Banyak orang yang mendidik enggak berhasil. Banyak juga orang yang enggak dididik ternyata berhasil. Ala kulli hal, apa yang kita bisa lakukan? Ya lakukan, dan kemudian ya, setelahnya itu adalah haknya Allah dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab.